Markus pasala 10. Mangkay jo'o, malami puang isa jiumain tu jo'o, na malela kota na Yudea, na lambal lianna saadan Yordan. Ratuami to tau gajabuda sirempun sola puang isa. Susi kabiasanna, mangajahyomi puang isa lako to buda. Ratumi to batu pira-pira to farisi, madang lasede puang isa, na mekutana nakua. Situru aturan agamanta, wading rakato tau sarak bainena. Mekutana mi puang isa nakua. Apa rana perintan kamu Nabi Musa to naanu? Mebali mi jo to farisi nakua. Neloran Nabi Musa to tau sarak bainena, asalan nuki surat talak jolo. Nakuamu puang isa. Naukiran kamu Nabi Musa jo parenta, nasabak gajah batuk kamu cak diajahi. Apa si pamulanna lino, napaden puang Allah Ta'ala to muane solabaine. Yamo jo'o, na yato muane, lame sarak jo meto matuanna. Namale memesa solabainena, nasangkale soladua. Jaji, teeda muana direken dua tau, apa mesa mira. Yamo jo'o, yato mangka mo napamesa puang Allah Ta'ala, danggi na pasisarak kito lino. Yato na mentama mo bola puang isa sola anak gurunna, na pekutanami anak gurunna toyan na te'e. Nakua puang isa. Indenda to sarak bainena, na ke baine pole baine lain, direken manggauk salai. Susito omi to baine ke sarak ki muanena, na ke muane pole muane lain, direken manggauk salatoi. Den tau ratus solampia si bicuk lako puang isa, anak kakai nambarakai. Apa nakagalii anak gurunna tu lako tau. Yato nakite puang isa to yanna jo'o. Magalimi anak wani to anak gurunna. Eloran ni tu mati ipea ratu lako aku. Danggi miyanggai. Nasabak to susi mo ratu umati. Tola menjaji umakna puang Allah Ta'ala. Lami ingaran te kadaku pawan kamu kumua. Yato to teeda nasusi pia bicu ntarime to kaparentan na puang Allah Ta'ala. Teeda nala menjaji umakna puang Allah Ta'ala. Yato namang kamu puang isa mangkada susi jo'o. Naraka si mesak-mesak mi jo'o pia. Nakakai to ulunna anna barakai. Yato na pataruh mo kalingkanna puang isa. Demme sa tau ratu kinjara mpendetei. Anna mengguntu jo'olona na mekutana nakua. Oh guru, tomelo penawanta, pawana aparato sipato laku pogauk. Angkuampa i to katuan melo teda capakna. Mekutana mi puang isa nakua. Japari musangara tomelo. Moi mesa teda ya tomelo. Saliwanna puang Allah Ta'ala manda iya. Tantu musen ngasan mo to parentana puang Allah Ta'ala kumua. Danggi pabuno. Danggi manggauk sala. Danggi boko. Danggi sabi tangtongan. Danggi manguraga. Kasiri ito tomatuammu. Mebali mi jo tau nakua. O puang. Kuturu ngasan mo kita jo parenta. Tempon jo mai bicukku. Masami penawanna puang iseng kita jo tau anna mangkada nakua. Mesa apa to parallu lamu pugauk. Male mo kom baluk ngasan ni to ewanammu. Ammu benni to kasih asi to allinna. Mumane nampak kasugiran jauh suruga. Yanna mangka mo jo mu pugauk. Undi mo konturu na. Yato na sading mi jo kada. Bicuk penawai. Nama susah jo tau. Namale memboko. Nasabak gajah sugihi. Nakita silelemi puang isa toto buda, namaneng kuan anak gurunna. Gajah susah ya toto sugih lamen jaji umakna puang Allah Ta'ala. Si jangaran ni to anak gurunna saadingi jo okadanna. Apa napatarupa puang isa nakua? Anakku, gajah susah ya to lamen jaji umakna puang Allah Ta'ala. Labi marawa ya to unta, mentama totok jarun. Naya toto sugih mentama lino barunna puang Allah Ta'ala. Liwa jangah to anak gurunus saadingi jo okadanna, anna si kutanatana nakua. Ya kesusi jo, inda mo ya to wadilah selama. Nakita mi puang isa to anak gurunna nakuanni. Ya ke to lino teeda nakulai lajaji. Apa ya ke puang Allah Ta'ala, teeda ya nasusi jo. Nasabak yanna puang Allah Ta'ala, teeda ya apa tang lajaji. Mangkadami Petrus nakua. Takitai puang. Kisalai ngasan mo to apangki. Angkiundin turuki. Mebalimi puang isa nakua. Lami ingaran te kadangku kumua, ia toto salai mo bolana, batu siletona, tomatuanna, anak kana, batu barabahna, nasabak matappa ilako aku, solang katappai kareba kasalamatan, lantarima pahalana mangalokkon pesaratu, ia banguna mo tewattu, bola, sileto, tomatuanna, anak, barabah, moina denpa kadipakariorioan. Najo ahera lan nampa ato opa katuan melo te eda cappaana. Apa buda tau te eto to dikasiri, lamen jaji totang dikasiri. Na buda to tau te eto totang dikasiri, lamen jaji to dikasiri. Mpataruhmi kalingkanna puang Isa sola anak guruna dek kota Yerusalem. Jolomi to puang Isa na undi to anak guruna, si jangaran na sumandeang-deang penawanna, na ia toto buda sila jatan to. Ia mojo na tambai mesomi to sang pulo dua anak guruna, na pawan ni apa tola jaji lako kalena. Na kuan ni? Pesak dingi, mangujo miki dek kota Yerusalem te to. Na yate aku anak Mentolino, ladi pangolo nak lako kapala imang, sola lako guru agama, na ratahi lambuno na, na manem pangaben nak lako bangsa tangia to Yahudi. Lana capak-capak na, na cikurui na, na rambi na, na manem buno na. Apa yake alo mang pentalun, la dipatua pole na. Mangkai jo'o, malemi anak-anak Sebedeus, di sanga Yakub sola Yahya, sikitam puang Isa na kua. Oh guru, dempe tadangki sola dua kewa ading ita tulungkan. Mebalimi na kua. Apa ralami petada sola dua? Na kua mo. Iya kema parenta miki susi raja malabi kianu kewa adingi tamang parenta sola mesa akan josa deka nanta na mesa josa deka rinta. Na kua mo puang Isa? Te eda mi isen ni to apa mi peta ada. La mi sarara kam pupari ito kama parisanku sola kamatianku. Mebali mi na kua? Iya kisara puang. Na kua mi puang Isa? Nang lami puma parri iya to kama parrisanku sola kamatianku. Apa iya to la cuma dokko jo kairi kananku, tangnya isenku. Iya jo'o, pura napat tantu mo ya puang Allah Ta'ala. Inda to la napa jo. Iya to na isemi to sang pulo pa anak guruna puang Isa, jo'o peta adana Yakub sola Yahya, magal lingasan ming kitai. Iya mo jo'o, na tambay ngasan ni puang Isa to anak guruna nakuan ni. Mi isen kumua, ia toto mang parenta lan lino, totang kalaja apuang Allah Ta'ala, mpanda sabang taunda. Na ia toto mapangka mang kadami sabang. Apa te eda mi waading susi jo? Sibalikan na, ia toto madoang menjaji to ditaratte, la menjaji to disua-sua. Na ia amiden madoang la menjaunan, paralum pamajongan kalena susi kaunan. Na sabak ia te aku anak Mentolino, te eda kuratu tamalino la masua. Aparatur ala menjaji to disosua, sola lampang aben sunga aku, kumuan na dilaabak totolino jomai dosana. Ratumi puang Isa, sola anak guruna lako kota Yeriko, apa naula liula lambangri, na buda taundin turui. Denmi mesa atau buta, cuma doko jorandal lalan, meta ada takda disanga Bartimeus, anak kana Timeus. Ya ton nasading mi kumua, liumi to puang Isa to nasaret, metamba-tamba mi nakua. Oh puang Isa, mati na Raja Daud, kamasei na adika. Nakagali mi to buda na suay kama, apalabi na andong yori metamba nakua. Oh mati na Raja Daud, kamasei na adika. Genden mi puang Isa napang petamban ni jo oto buta. Jadi ditambai mi nakuantoi tau. Masan na moko muke de na tambai moko. Na alami to baju landona na patorroi na ta pake de na male lako puang Isa. Na kutanai mi puang Isa na kua. Apa rato muka duang ni laku pugau lako kalemu? Mebali mi na kua. Oh guru, madoang na pakita. Na kua mi. Pakita moko, nasabak mo katapaina. Tak apa pakita mi. Yaton na eloran mi pole, malemi solato buda, undin turu puang Isa.